Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub S.M.A. Cetakan 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 196. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Abdullah bin Saddad berkata, di waktu Rasulullah SAW sedang bersolat jamaah dengan orang banyak, tiba-tiba datanglah kepadanya Husain, cucunya. Lalu ia mengendari lehernya, sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melamakan sujud bersama orang banyak itu, sehingga mereka itu menyangka telah terjadi sesuatu kejadian. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan sholatnya, lalu orang banyak berkata, wahai Rasulullah, engkau telah lamakan sujud, sehingga kami menyangka telah terjadi sesuatu hal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anakku atau cucuku telah mengendarai aku, maka aku tiada menyegerakannya sehingga ia menunaikan hajatnya dengan kepuasan. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abdullah bin Saddad. Pada yang demikian itu banyak faedahnya. Salah satunya ialah dekat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya hamba itu yang paling dekat kepada Allah Ta'ala ialah apabila ia sedang sujud. Dan pada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi terdapat kasih sayang kepada anak, perbuatan kebajikan, dan pengajaran kepada umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bau anak itu dari bau surga. Diriwayatkan At-Tabarani dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Yazid bin Muawiyah berkata, ayahku meminta datang Al-Ahnaf bin Qais. Ketika Al-Ahnaf datang kepada ayah, lalu ayah bertanya, hai Abu Bahar, apakah katamu tentang anak? Al-Ahnaf menjawab, hai Amirul Mukminin, anak itu buah hati dan tonggak punggung kita. Dan kita bagi mereka itu di bumi yang hina dan di langit yang menaungi. Dengan mereka kita melompat tiap-tiap yang mulia. Jikalau mereka meminta, maka berikanlah kepada mereka. Jikalau mereka marah, maka senangkanlah hati mereka. Akan diberikan kepadamu kecintaan mereka. Akan merangkak kepadamu kesungguhan mereka. Janganlah kamu menjadi beban yang berat kepada mereka. Maka mereka akan bosan atas hidupnya kamu. Mereka menyukai matinya kamu dan tidak menyenangi dekatnya kamu. Maka Muawiyah berkata kepada Al-Ahnaf, masya Allah, engkau wahai Ahmad, sesungguhnya engkau telah datang kepadaku di mana aku sedang marah dan murka kepada Yazid. Tatkala Al-Ahnaf telah keluar dari tempat Muawiyah, maka Muawiyah bersenang hati kembali kepada Yazid dan mengirimkan kepada Yazid 200 ribu dirham dan kain 200 potong. Lalu Yazid mengirimkan kepada Al-Ahnaf 100 ribu dirham dan 100 potong kain. Yazid membagikan uang dan kain itu setengah seorang dengan Al-Ahnaf. Inilah cerita-cerita yang menunjukkan tentang kuatnya hak ibu bapak dan bagaimana menegakkan hak keduanya itu. Engkau tahu dari apa yang telah kami sebutkan tentang hak persaudaraan. Dan sesungguhnya ikatan ibu bapak ini adalah lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Bahkan di sini bertambah dua hal. Salah satu dari keduanya itu ialah bahwa sebagian besar ulama menetapkan bahwa mentaati ibu bapak adalah wajib pada hal-hal yang subhat atau yang diragukan halal haramnya, walaupun tidak wajib pada hal-hal yang semata-mata haram. Sehingga apabila ibu bapak itu merasa tidak enak makan dengan tidak turutnya engkau bersama-sama, maka haruslah engkau makan bersama-sama keduanya. Karena meninggalkan subhat itu adalah warok, dan memperoleh keridhaan ibu bapak adalah wajib. Begitu pula, tidak boleh engkau bermusafir pada jalan yang mubah atau jalan yang sunat, kecuali dengan izin keduanya, dan menyegerakan melakukan ibadah haji yang menjadi rukun Islam itu sunat, karena haji itu boleh dikemudiankan, dan pergi menuntut ilmu itu adalah sunat, kecuali apabila engkau menuntut ilmu yang fardu dari hal sholat dan puasa. Dan tidak ada di kampungmu orang yang mengajarkan kamu. Dan yang demikian itu seperti orang yang mula-mula memeluk Islam dalam salah satu kampung, di mana tidak ada di situ orang yang dapat mengajarkannya syariat Islam. Maka dalam hal ini haruslah ia berhijrah dan tidak terikat dengan hak ibu bapa. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, seorang laki-laki berhijrah dari Yaman pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjihad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah di Yaman ibu bapamu?" "Ada," jawab orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pula, "Sudahkah kedua memberi izin kepadamu?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah kepada ibu bapamu. Mintalah izin kepada keduanya. Kalau keduanya menyetujui, maka berhijrahlah. Dan jika tidak, maka berbuatlah kebajikan kepada keduanya menurut kesanggupanmu. Sesungguhnya itulah yang sebaik-baiknya untuk kamu bertemu dengan Allah sesudah tauhid." Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada orang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan tentang pergi ke medan perang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah engkau mempunyai ibu?" "Ada," jawab orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Hendaklah engkau bersama ibu engkau itu, karena surga ada pada kedua kakinya." Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain dari Abdullah bin Amr. Dan datang yang lain lagi meminta bai'ah atau janji kesetiaan untuk berhijrah, seraya berkata, "Tidak aku datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga telah membawa tangis ibu bapakku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kembalilah kepada ibu bapamu. Berbuatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Diriwayatkan Abu Sa'id Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hak saudara yang tua di atas saudara yang muda adalah seperti hak bapak atas anaknya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila binatang kendaraan seorang kamu mendatangkan kesulitan, atau akhlak istrinya jahat, atau akhlak salah seorang dari keluarganya, maka hendaklah ia melakukan azan pada telinga yang jahat itu." Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Husain. Selanjutnya, hak-hak budak yang dimiliki atau al-mamluk. Catatan, walaupun perbudakan tidak ada lagi, baik juga kita ketahui hal-hal yang dahulu. Penerjemah. Ketahuilah bahwa yang dipunyai dengan perkawinan atau wanita yang dinikahi telah diterangkan hak-haknya pada adab kesopanan perkawinan. Adapun yang dipunyai dengan jalan milik atau hamba sahaya, maka itu pun menghendaki juga hak-hak dalam pergaulan yang tidak boleh tidak daripada memeliharakannya. Sesungguhnya setengah dari wasiat yang penghabisan yang diwasiatkan Rasulullah SAW ialah beliau bersabda, takutilah akan Allah tentang apa yang dimiliki oleh tanganmu. Berilah kepada mereka makanan dari apa yang kamu makan sendiri. Berilah kepada mereka pakaian dari apa yang kamu pakai sendiri. Janganlah kamu memberatkan mereka dengan pekerjaan yang tiada disanggupinya. Maka apa yang kamu sukai, peganglah terus. Dan apa yang tiada kamu sukai, jualkanlah. Janganlah kamu menyiksakan makhluk Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka milikmu. Dan kalau dikendakinya, niscaya dijadikannya kamu menjadi milik mereka. Hadis ini berpisah-pisah dari beberapa hadis. Ada yang diriwayatkan dari Abu Dawud, dari Ali, ada yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dari Anas, dan lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, budak yang dimiliki atau al-mamluk itu berhak mendapat makanan dan pakaian yang baik dan tidak diberatkan pekerjaan yang tidak disanggupinya. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga penipu, penyombong, pengkhianat, dan yang jahat dari budak yang dimilikinya. Diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Bakar. Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pelayan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Kemudian beliau bersabda, maafkanlah pelayan itu pada tiap-tiap hari 70 kali. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Umar radhiyallahu an pergi pada tiap-tiap hari Sabtu ke kampung-kampung di dalam kota. Apabila beliau mendapat seorang budak pada pekerjaan yang tidak disanggupinya, maka dilarangnya budak itu dari pekerjaan tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an melihat seorang laki-laki di atas kendaraannya dan budaknya berlari-lari kecil di belakangnya. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang itu, hai hamba Allah, bawalah budak itu di belakangmu. Sesungguhnya dia adalah saudaramu dan jiwanya seperti jiwamu. Maka orang itu pun lalu membawa budaknya di belakangnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, senantiasalah hamba itu bertambah jauh daripada Allah oleh apa yang berjalan kaki di belakangnya. Seorang budak wanita berkata kepada Abu Darda, sesungguhnya aku telah meracunimu sejak setahun yang lalu. Tetapi racun itu tidak menghasilkan apa-apa padamu. Lalu Abu Darda bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian? Budak wanita itu menjawab, aku ingin lepas daripadamu. Maka Abu Darda menjawab, pergilah, engkau merdeka karena Allah. Az-Zuhri berkata, manakala engkau berkata kepada budak yang dimiliki, dihinakan kiranya kamu oleh Allah, maka budak itu menjadi merdeka. Ditanyakan kepada Al-Ahnaf bin Qais, jadi siapakah engkau mempelajari tidak lekas marah? Al-Ahnaf menjawab, dari Qais bin Asim. Ditanyakan, sampai di manakah tidak lekas marahnya itu? Al-Ahnaf menjawab, sewaktu Al-Ahnaf bin Qais itu duduk di rumahnya, tiba-tiba datanglah budak wanitanya membawa tempat membakar daging dari besi, di mana di atasnya daging yang sudah dibakar. Lalu tempat membakar daging itu jatuh dari tangannya di atas kepala putra Qais. Maka luka parahlah anak itu, kemudian meninggal. Maka gemetarlah tubuh budak wanita itu. Lalu Al-Ahnaf bin Qais berkata, tidaklah tenang dari gemetarnya tubuh budak wanita ini selain dimerdekakan. Lalu beliau berkata kepada budak itu, engkau merdeka, tidak mengapa perbuatan engkau itu. Aun bin Abdullah apabila didurhakai oleh budaknya lalu berkata, alangkah serupanya engkau dengan maula engkau. Maula artinya tuan atau yang memiliki. Maula, engkau mendurhakai maulanya. Maula di sini maksudnya ialah yang memilikinya, yaitu Allah. Dan engkau mendurhakai maula engkau. Aun bin Abdullah itu memarahi budaknya. Lalu ia berkata, sesungguhnya engkau bermaksud supaya aku memukul engkau. Pergilah, engkau merdeka. Ada seorang tamu pada Maimun bin Mahran. Lalu Maimun meminta pada budak wanitanya supaya menyegerakan makanan malam. Maka datanglah budak wanita itu dengan terburu-buru dan di tangannya piring penuh dengan makanan. Lalu ia terpereset dan tertumpah makanan itu ke atas kepala tuannya Maimun. Maka berkatalah Maimun, hei budak, engkau membakar aku. Budak itu menyahut, hai pengajar kebajikan dan pendidikan sopan santun manusia, kembalilah kepada firman Allah Ta'ala. Maka Maimun bertanya, apakah firman Allah Ta'ala itu? Budak wanita itu menjawab, Allah Ta'ala berfirman, wal kadimina ghaidha, yang artinya, dan yang sanggup menahan marahnya. Surat Ali Imran ayat 134. Maimun menjawab, sesungguhnya aku telah menahan marahku. Budak wanita itu menyambung, wal afina anin nas, artinya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sambungan dari ayat di atas tadi. Maimun menjawab, aku telah memaafkan engkau. Budak wanita itu menyambung lagi, tambahlah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, walahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Sambungan ayat di atas tadi juga. Lalu Maimun berkata, engkau merdeka karena Allah Ta'ala. Ibnu Mundzakir berkata, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul budaknya. Lalu budak itu berkata, aku bermohon kemaafan pada engkau dengan nama Allah. Aku bermohon pada engkau dengan karena Allah. Tetapi orang itu tidak juga memaafkan kesalahan budaknya. Maka didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergian budak itu. Lalu beliau pergi kepadanya. Tatkala ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menahan tangannya, tidak memukul lagi. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak itu meminta kepadamu dengan karena Allah, lalu engkau tidak memaafkannya. Dan tatkala engkau melihat aku datang, lalu engkau menahan tangan engkau. Orang itu lalu berkata, dia itu merdeka karena Allah. Wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau tidak berbuat demikian, niscaya mukamu ditampar oleh api neraka. Diriwayatkan Ibnu Mubarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, budak itu apabila menasihati tuannya dan membaguskan ibadah kepada Allah, maka baginya pahala dua kali. Tatkala Abu Rafiq dimerdekakan oleh tuannya, maka ia menangis seraya berkata, yang sudah-sudah aku mempunyai dua pahala, maka sekarang hilanglah satu daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang berita kepadaku, tiga pertama yang masuk surga dan tiga pertama yang masuk neraka. Adapun tiga pertama yang masuk surga, yaitu orang sahid, budak yang menjadi milik orang, di mana budak itu membaguskan ibadah kepada Tuhannya dan menasihati tuannya, dan orang yang menjaga diri dari memakan harta subhat yang berkeluarga. Dan tiga pertama yang masuk neraka, yaitu amir atau penguasa yang memakai kekuasaan tidak pada tempatnya, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah, dan orang kafir yang sombong. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari yang menerangkan, sewaktu aku sedang memukul budakku, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku. Ketahuilah, hai Abi Mas'ud, dua kali suara itu terdengar. Lalu aku berpaling ke belakang. Kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku campakkan semedi itu dari tanganku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Allah lebih berkuasa atas kamu daripada kamu atas budak ini. Diriwayatkan Muslim dan Abi Mas'ud Al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu membeli pelayan atau budak, maka hendaklah yang pertama diberikan untuknya makanan budak itu ialah yang manis, karena itulah yang lebih baik bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan Mu'ad. Diriwayatkan At-Tabarani dari Mu'ad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pelayan seorang kamu datang membawa makanan, maka hendaklah menyuruh duduk pelayan itu dan hendaklah makan bersama-sama dengan dia. Jikalau tidak berbuat demikian, maka hendaklah memberikan kepada pelayan itu sesuap dari makanan tadi. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Pada satu riwayat, apabila memadai bagi seorang kamu budaknya tentang membuat makanan, maka memadailah baginya memerdekakan dan perbelanjaannya, dan mendekatkan budaknya itu kepadanya. Maka hendaklah ia menyuruh duduk budaknya itu dan hendaklah makan bersama dengan dia. Dan jikalau tidak berbuat demikian, maka hendaklah memberikan makanan kepadanya atau mengambil makanan itu lalu mencampurkannya dengan lauk pauk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan tangannya, dan hendaklah makanan itu diletakkan pada tangan budaknya seraya mengatakan, makanlah ini. Seorang laki-laki datang ke tempat Salman, di mana Salman sedang meramas tepung untuk roti. Orang itu bertanya, hai Abu Abdillah, apakah ini? Salman menjawab, telah kami utus pelayan kami pada suatu urusan, maka kami tidak suka mengumpulkan atas pundaknya dua perbuatan. Nabi SAW bersabda, barang siapa ada pelayan budak wanita, maka dipeliharakannya dan berbuat baik kepadanya, kemudian dimerdekakannya dan dikawininya, maka yang demikian itu baginya dua pahala. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Nabi SAW bersabda, maka semua kamu itu penggembala dan semua kamu itu bertanggung jawab dari gembalaannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Maka jumlah hak bagi budak yang dimiliki atau al-mamluk ialah sama dengan dia pada makanan dan pakaian. Tiada memberatkannya di luar kesanggupannya. Tiada memandang kepadanya dengan mata kesombongan dan penghinaan. Memaafkan keterlanjurannya. Berpikir ketika memarahinya disebabkan kesalahannya atau perbuatannya mendurhakainya dan perbuatannya melanggar hak Allah Ta'ala. Dan keteledorannya pada mentaatinya. Sedang kekuasaan Allah di atas budak itu adalah di atas kekuasaan dia. Fadlullah bin Ubaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tiga orang tidak ditanyakan tentang mereka, laki-laki yang bercerai dari jamaah orang banyak, laki-laki yang mendurhakai imamnya atau pemimpinnya, lalu meninggal dalam perbuatan maksiat, maka kedua orang itu tadi tidak ditanyakan halnya. Dan wanita yang suaminya tiada bersama dengan dia, dan telah dicukupkannya untuk wanita itu perbelanjaan dunia, lalu wanita itu berhias di luar batas di belakangnya, maka tidak ditanyakan dari halnya. Dan tiga orang tiada ditanyakan halnya, yaitu laki-laki yang bertengkar dengan Allah tentang selendangnya. Dan selendang Allah itu ialah keagungan atau al-kibriya. Sarungnya ialah kemuliaan. Laki-laki yang dalam keraguan tentang Allah. Dan laki-laki yang putus asa dari rahmat Allah. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim. Telah tamatlah kitab adab berteman dan bergaul dengan segala jenis makhluk.